Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشر telah menceritakan kepada kami محمد ابن المثنى وابن بشر imaman min a'immatil hadith, dua imam dalam bidang ilmu hadith, Muhammad ibn al-Muthanna dengan Muhammad ibn Bashar. Qala ibn al-Muthanna, berkata ibn al-Muthanna, haddathana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Periwayatan Muhammad ibn al-Muthanna dalam sanad ini dari Muhammad ibn Ja'far Gundar saraha bittahdith, beliau menggunakan sirat yang tegas mendengarkan hadis dari Muhammad ibnu Ja'far. Oleh sebab itu al-Imam Muslim rahimahullah mendahulukan nama Muhammad ibnu Muthanna daripada Muhammad ibnu Bashar. Dan ini satu dari sekian bukti husnul sina'ah minal imam muslim, satu dari sekian bukti keindahan tata letak kitab sahih muslim dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain, termasuk dengan sahih Al-Bukhari. Kalau urusan husnul sina'ah, tata letak para rawi dalam sanadnya Imam Muslim, menurut pandangan para muhaddithin, metode yang digunakan Imam Muslim jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada Al-Imamul Bukhari. Walaupun secara kekuatan sanad Al-Bukhari afdal, Imam Bukhari jauh lebih kuat, jauh lebih sahih, jauh lebih ketat syarat-syarat beliau ketika menyeleksi sekian banyak hadis untuk dimasukkan dalam kitab sahih beliau. Ala kulli hal, untuk husnul sina'ah, keindahan tata letak sanad pada Imam Muslim jauh lebih diunggulkan. Naam. Ini faedah seputar mustalah. Yang faham catat baik-baik, yang tidak faham dinikmati. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Amirul Mukminin fil hadith, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti, an Wasil al-Ahdab dari Wasil Al-Ahdab. Huwa Wasil Ibnu Hayyan. Beliau adalah Wasil Ibnu Hayyan. Wakila ada yang mengatakan Wasil Ibnu Hibban. Ada yang mengatakan Wasil Ibnu Hayyan dengan dua titik sehingga dibaca ya Hayyan. Ada yang menulis dengan satu titik sehingga dibaca Hibban. Al-Kufi Al-Asadi Thiqatun, berasal dari Kufah, dari Bani Asad. Anil Ma'rur Ibnu Suwaid, dari Al-Ma'rur Ibnu Suwaid, imam min a'immatul hadith, termasuk imam terkemuka dalam bidang ilmu hadis. Abu Umayyah Al-Asadi Al-Kufi, kunyah beliau Abu Umayyah, berasal dari Kufah, dari Bani Asad, satu marga dengan muridnya yaitu Wasil Al-Ahdab yang tadi kita sebutkan nama beliau. Beliau Ma'rur Ibnu Suwaid rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala Imamul Mu'ammar, seorang imam yang panjang usianya. Ya, bahasa beliau Imamul Mu'ammar, imam yang usianya panjang. Kira-kira menurut antum berapa usianya Ma'rur Ibnu Suwaid, sampai nyentuh angka berapa? Kira-kira, kira-kira menurut antum 100. Masya Allah, 100 tahun ya, gak bisa kurang, pas itu sudah ya. Nah, kalau bayangan kita, manusia dengan usia 100 tahun, itu kira-kira putih semua rambutnya, apa hitam legam? Menurut antum? Putih ya? Putih, Zat. Kita aja umur 18-22 udah banyak ubannya kok. Ini ya, kalau buka peci, bercermin pagi hari, kok seolah-olah saya melihat sosok kakek saya di cermin, Ustaz. Saking banyaknya uban. Fadibidina azani allahu wa iyakum. Mungkin dalam menandung, dan ini memang kebanyakan orang, kalau usianya menyentuh 100 tahun, otomatis memutih. Subhanallah, ada yang istimewa pada sosok Al-Ma'rur Ibnu Suwaid. Sehingga Al-Zahabi membahasakan dengan bahasa yang begitu detail, begitu indah dalam buku beliau Al-Imamul Mu'ammar, panjang usianya. Qala Al-A'mash rahimahullah, Al-A'mash berkata, Sulaiman Ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, sama-sama dari Kufah, ra'aituhu, saya pernah melihat Ma'rur Ibnu Suwaid, wa huwa ibnu 120 sanatan. Ra'aituhu wa huwa ibnu 120 sanatan. Saya melihat Ma'rur Ibnu Suwaid ketika itu usia beliau 120 tahun. Berapa? Ibnu 120. 120 ya toh? Saya enggak salah menerjemahkan toh. Ibnu 120 sanatan. Aswadar ra'si wal lihyah. istimewanya, walaupun usianya 120 tahun, rambut dan jenggot beliau masih hitam. Tidak mungkin menggunakan pewarna rambut, karena tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Sampai usia 120 tahun masih menyampaikan hadis, dilihat oleh Al-A'masy rahimahullahu ta'ala, rambut dan jenggotnya masih terjaga baik, hitam warnanya. Nah, hadza ikhwanina azani Allah wa iyyakum. Fasu'ila an dzalik, beliau pun ditanya, apa resepnya? Nah, ini jawaban yang dinanti oleh banyak orang loh ya. Apa resepnya awet muda? Fenomena yang tadi saya singgung, nah, pagi hari yang melihat sosok kakek antum di cermin, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, belum tua sudah ubanan. Ya, terlepas dari faktor-faktor yang ada gitu ya. Tapi ini unik untuk diperhatikan. Kenapa sosok seorang imam Ma'rur Ibnu Suwaid Al-Kufi rahimahullahu ta'ala di usia 120 tahun masih hitam rambutnya, hitam jenggotnya, khanibidina azani Allah wa iyakum. Apa rahasianya? Kan penasaran kan itu ya. Ini kira-kira itu konsumsi apa? Barangkali kalau saya sampaikan makanan beliau, ya, pola makan antum mulai besok pagi berubah. Itu ya. Dan saya lihat beliau enggak makan ayam geprek. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Fasilah azali, ditanya, apa rahasianya? Sudah sesepuh ini, tapi masih hitam rambutnya, hitam jenggotnya. Faqala, beliau menjawab. Jawaban beliau ini subhanallah, ya, ternyata di luar ekspektasi. Man hafadha syababahu, barang siapa yang menjaga masa mudanya, hafidallahu syuyukhahu atau syaykhukhahu, maka Allah akan menjaga hamba tersebut di masa tua. Ya, bukan dengan pola makan semata, tapi gaya hidup yang syar'i. Itu yang menjadikan beliau usianya panjang, hadirina azani Allah wa iyakum, dan terjaga kesehatannya. Usia 120 tahun masih menyampaikan hadis. Ya kan? Masya Allah, sehat walafiat. Baik. Qala, beliau berkata, yakni Al-Ma'rur Ibni Suwaid, sami'tu Abu Dzar, aku mendengar Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Abu Dzar Al-Ghifari sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Siapa nama Abu Dzar? Untuk Junud Ibnu Junadah, barakallahu fi. Abu Dzar Al-Ghifari, nama beliau Jundub ibni Junadah. Qala Az-Zahabi, Az-Zahabi berkata dalam Syiar A'lamun Nubala, wa kana ra'san fi zuhdi. Abu Dzar ini tokoh terkemuka dalam sifat zuhud, was-sidqi, dalam kejujuran, wal ilmi wal amal, dalam masalah ilmu dan amal, qawalan bil haqqi, beliau orang yang berani menyampaikan kebenaran, la ta'khuzuhu fillah laumata laim, beliau tidak gentar di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada celaan orang yang mencela, tidak gentar sedikit pun, tidak takut. Ya, tapi jangan diartikan juga kalau tidak takut kemudian bertindak anarkis, keras. Ya, tidak pada tempatnya lah. Ya, tapi beliau sosok yang tidak gentar untuk menyuarakan kebenaran walaupun banyak penentangan. Khamidina sanillahu wa iyyakum. Ya, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Wa adhara islamahu, ditampakkan keislamannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau setelah masuk Islam mengumumkan deklarasi di dekat Ka'bah, yang ketika itu Ka'bah merupakan pusat komando orang-orang Quraisy. Ya, di situ tempat majelisnya Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya, ya di dekat Ka'bah. Pada saat itu tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari yang baru masuk Islam, ya dengan gagahnya, dengan lantangnya naik di tempat yang tinggi di dekat Ka'bah mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempat orang-orang Quraisy kaget. Ini siapa? Dan bukan penduduk setempat. Tiba-tiba mendeklarasikan dua kalimat syahadat di pusat komando orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan kroni-kroninya. Ini menandakan beliau bukan orang yang penakut, tak gentar, kan gitu ya. Nah, maka didatangi oleh orang-orang Quraisy. A'id ma taqulu, ulangi apa yang kamu ucapkan. Ulangi sama beliau. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika pemuda-pemuda Quraisy mengeroyok Abu Dzar Al-Ghifari, diantemi, kan gitu nah, zani Allah wa iyyakum, dipukuli sampai bonyok. Ya, apakah kemudian kapok setelah itu Abu Dzar? Enggak. Setelah dipukuli beliau merasa lebih tenang dengan keislaman. Khanidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi jangan kemudian ditiru secara letterlek ya akhi. Gitu ya. Jadi fahami. Nah, tahu-tahu antum nyoba uji nyali ke tempatnya kuburiyun. Khanidina azaniyallahu wa iyyakum, duduk di dekat kuburan yang dikeramatkan dan mengatakan saya salafi anti kuburan. Waduh, ya pulang tinggal nama dan sandal. Khamisina azaniyallahu wa iyyakum, itu dikirimkan sandal antum ke rumah berdasarkan alamat KTP. Ya, itu disebutkan oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya beliau itu orang yang betul-betul berani dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran. Nah, keberanian itulah yang kita contoh dan kita teladani. Sami'tu Aba Dzarrin yuhadditsu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Abu Dzar menyampaikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu qala, Rasul bersabda, Atani Jibril alaihi salam, barusan Jibril datang menghampiriku. Fabasyarani, Jibril menyampaikan kabar gembira kepadaku. Annahu mamata min ummatika, siapa saja yang meninggal dari kalangan umatmu, la yushriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Ini kabar gembira disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa saja dari kalangan umatmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia tidak berbuat syirik, pasti masuk surga. Tentunya dengan penjelasan yang sering kita sampaikan sebelumnya, baik masuk surga secara langsung atau masuk surga setelah mendapatkan syafaat, walaupun sebenarnya dia termasuk ahlun nar, atau masuk surga setelah menebus dosa-dosa dan kesalahannya di neraka terlebih dahulu. Akan tetapi tempat kembalinya pasti masuk surga. Qultu, aku bertanya kepada Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Qala, Nabi mengatakan, wa in zana wa in saraka. Iya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Baik dia membawa dosa zina, yang itu termasuk kabairu dzunub, dosa besar yang sangat-sangat hina. Begitupun melakukan perbuatan mencuri, yang dua dosa ini sama-sama memiliki hukuman had yang ditentukan ketika di dunia, asalkan pelakunya tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Qala Imam Muslim rahimahullah, sanad yang kedua untuk hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Wa haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb Al-Kufi Abu Khaybamah. Wa Ahmad ibn Khirash, dan Ahmad ibn Khirash, Ahmad ibn al-Hasan ibn Khirash, Abu Ja'far al-Baghdadi, Hafidhun Muhaddithun. Qala, keduanya berkata, haddathana Abdus Samad ibn Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad ibn Abdul Warith Abu Sahl At-Tannuri Al-Basri, thiqatun ma'mun. Qala haddathana abi, telah menceritakan ayahku, wa Abdul Warith ibn Sa'id, itu Abdul Warith ibn Sa'id At-Tannuri Abu Ubaidah Al-Basri thiqatun hafidhun wa kana fasihan min a'immatil hadith. Abdul Warith ibn Sa'id At-Tannuri Al-Basri thiqatun hafidhun, dia termasuk ulama hadith yang dikenal fasahahnya. Ya, termasuk ahli bahasa di kalangan ulama ahlul hadis. Qala haddathani Husain al-Muallim, telah menceritakan kepadaku Husain al-Muallim, huwa Husain ibn Zakwan al-Basri Abu Abdullah. Husain ibn Zakwan al-Basri Abu Abdullah, dikelari dengan Al-Muallim, thiqatun min kibar a'immatil hadith, rawiyan thiqah, termasuk pembesar ulama di kalangan ahlul hadith. An Ibni Buraidah, dari Ibnu Buraidah, huwa Abdullah Ibnu Buraidah Ibnil Hasib. Beliau adalah Abdullah Ibnu Buraidah Ibnil Hasib, tabi'in fiqah, seorang tabi'in, putra dari seorang sahabi, Buraidah Ibnil Hasib. Anna Yahya Ibnu Ya'mar haddathahu, bahwasanya Yahya Ibnu Ya'mar menyampaikan hadis kepada Abdullah Ibnu Buraidah. Yahya Ibnu Ya'mar Abu Sulaiman Al-Basri, Abu Sulaiman Al-Basri min kibar Al-Basriyin, beliau termasuk tokoh terkemuka untuk ulama Ahlul Basrah dalam bidang ilmu nahwu. Akhazal Arabiyah an Abil Aswad Ad-Du'ali, beliau murid senior dari Abul Aswad Ad-Du'ali. InsyaAllah untuk Qismul Lughah masih segar dalam ingatan mereka, sosok tabi'in yang mulia bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, ditengarai sebagai orang pertama yang membuat kaedah-kaedah ilmu nahwu atas perintah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dengan berbagai versi kisah yang disampaikan oleh para ulama. Masih ingat toh? Insyaallah ta'ala. Baik, nah muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali yang senior dari Ahlul Basrah itu Yahya Ibnu Ya'mar Abu Sulaiman Al-Basri. Baik. Anna Abul Aswad Ad-Daili, ya, bahwasanya Abul Aswad Ad-Daili, Dail min Kinanah, ya, Dail itu salah satu nasab dari keturunan Kinanah, wanita Mim, ya. Ada yang menisbahkan dengan Daili, ada yang menisbahkan dengan Du'ali. Anna Abul Aswad Ad-Du'ali haddathahu, bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Daili menyampaikan hadis kepada beliau, yaitu kepada Yahya Ibn Ya'mar. Naam. Abul Aswad Ad-Du'ali fiqatun min kibari tabi'in, beliau termasuk kibari tabi'in. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, ismuhu, nama beliau Ubalin Ibnu Amr Ibnu Sufyan, namanya Ubalin, walaysa Ubalin, ya, namanya memang itu, ya. Ustaz, kenapa namanya begitu? Jangan tanya sama saya, kan gitu ya, saya tidak ikut-ikutan dalam pembuatan nama. Ini gitu ya, Alhamdulillah wa iyyakum. Ya, nama beliau Walim Ibnu Amr Ibnu Sufyan. Ishtaharat atau ishtahara bi kunyatihi, lebih masyhur dengan kunyahnya, mengingat nama beliau agak berat untuk disampaikan. Ini gitu ya, Alhamdulillah wa iyyakum. Sehingga pakai kunyah. Ya, Abul Aswad. Naam, anna Abu Dzarin haddatsahu, bahwasanya Abu Dzar menyampaikan hadis kepada Abul Aswad. Qala, Abu Dzar bercerita. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu beliau sedang tidur. Alaihi thawbun abiyadu, beliau mengenakan baju berwarna putih. Thumma ataituhu fa'idha huwa na'im, melihat Rasul tidur, aku pun pergi. Tak lama setelah itu beliau kembali mendatangi Rasul kali kedua. Ternyata Rasul masih tidur. Melihat Rasul masih tidur, maka Abu Dzar pergi. Ya, tak ganggu. Thumma ataituhu wa qad istayqadha. Kemudian aku datangi lagi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ketika itu beliau sudah terbangun dari tidurnya. Fajalastu ilaihi, aku pun duduk mendekati Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, qala, yang mengucapkan, la ilaha illallah, thumma mata ala zalik, kemudian dia mati di atas ucapan tersebut, ay ala tauhid, illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang pun yang demikian keadaannya kecuali pasti masuk surga. Qultu, aku berkata, wa in zana wa in sarak, walaupun zina walaupun mencuri. Qala, wa in zana wa in sarak, kata Nabi, iya, sekalipun dia berzina sekalipun dia mencuri. Qultu, wa in zana wa in sarak, aku ulangi lagi pertanyaanku. Benar wahai Rasul, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, pasti masuk surga asalkan mati di atas tauhid. Qala, wa in zana wa in saraqa. Iya wahai Abu Dzar, walaupun berzina, walaupun mencuri. Salasan, sampai tiga kali pertanyaan tersebut diulang. Jadi Abu Dzar terus mengulangi, wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak, wa in zana wa in sarak, sampai dua kali. Jawaban Nabi juga sama, wa in zana wa in sarak. Thumma qala fi rabi'ah, kemudian Rasul mengatakan pada kali keempat, ala raghmi anfi Abi Dzar, ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Ini kalau arti tekstualnya, hidung Abu Dzar ada pasirnya. Ya, jadi hidungnya Abu Dzar itu ada pasirnya. Yang seperti ini kinayatun. Ya, ini kata kiasan yang dipakai oleh bangsa Arab terdahulu. Ya, bangsa Arab terdahulu. Kalau zaman sekarang kalimat ini sudah sangat jarang diucapkan dan digunakan oleh orang Arab sendiri. Ini dipakai oleh orang Arab terdahulu dan ini termasuk bentuk apa namanya keindahan bahasa, sastra bahasa yang tinggi pada masa itu. Sanibidina azami Allah wa iyakum kinayatun anil zulli wal khasar. Dipakai untuk menyebutkan rugi dan rendah. Ya. Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun engkau merasa heran wahai Abu Dzar, tetap dia masuk surga. Karena Abu Dzar seolah-olah apa namanya terheran-heran, kok bisa? Kan gitu ya. Kok bisa? Walaupun dia zina, walaupun dia mencuri, dijamin masuk surga asalkan mati di atas tauhid. Nabi mengatakan ala rahmi Abi Dzar, ala rahmi anfi Abi Dzar. Ya, walaupun engkau terheran-heran wahai Abu Dzar, tetap dia masuk surga. Qala fa kharaja Abu Dzarrin, Abu Dzar pun keluar dari tempat peristirahatan Nabi. Wahuwa yaku, sembari dia mengucapkan, mengulang kata yang disampaikan atau yang beliau dengar dari Nabi, wa in rahima anfu Abu Dzar, wa in rahima anfu Abi Dzar. Ya, kata Abu Dzar, walaupun kamu Abu Dzar heran, tetap masuk surga. Akhirnya Abu Dzar pun membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adzan terlebih dahulu, nanti setelah adzan kita lanjutkan sejenak dari fawaid hadis ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, sama seperti hadis yang sebelumnya dari sahabat Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, begitu pun dengan hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, menjelaskan tentang judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahullah untuk hadis-hadis ini. Fadihi, faedah yang bisa kita ambil, adabu Abi Dzar Al-Ghifari ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada tambahan faedah adab yang ditunjukkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an terhadap baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendatangi Rasul. Kali pertama Rasul sedang tidur. Melihat baginda Nabi sedang tidur, Abu Dzar, walaupun ada keperluan, beliau tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kali yang kedua, Rasul ternyata juga masih dalam keadaan tidur. Maka Abu Dzar pun kembali pergi, tidak mau mengganggu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai ketiga kalinya baru beliau mendapati baginda Nabi alaihi salatu wassalam sudah bangun dari tidurnya. Nah, ini menunjukkan teladan yang baik untuk kita semua, adab yang harus dijaga bersama dengan guru. Fadidina azani Allahu wa iyyakum. Wahwa bentuk adabnya adalah imsakul adza ani syaikh, tidak mengganggu guru kita. Nah, tidak mengganggu guru kita. Fadidina azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam kutubul adab yang ditulis oleh para ulama seperti Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Juma'ah Al-Kinani, menjelaskan tentang adab santri, adab guru, adab dalam talabul ilm. Salah satu adab yang itu merupakan penjabaran dari salah satu adab terhadap guru yang dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, yang kita bahasakan tadi, imsakul adza ani syaikh, tidak mengganggu guru kita. Wa minal adab, di antara bentuk adabnya, la yas'al wa huwa mushtaghilun bi ghairihi, tidak bertanya kepada guru saat guru sedang sibuk melakukan aktivitas lain. Ya, kalau gurunya lagi sibuk, gak konsentrasi, jangan ditanya. Ya, ini lagi main pingpong, ditanya i'rab. Ihanibidina azani allahu wa iyyakum. Tahu gurunya sedang olahraga, malah ditanya. Ya, Ustaz, ini i'rabnya apa? Gitu ya. Dapat smash santu nanti. Nah, wala yas'al, dan jangan bertanya kepada guru wa huwa yumsiku, dalam keadaan guru tadi menahan sesuatu, minal ju' wal akhbathain, entah itu menahan lapar atau menahan panggilan alam dalam tanda kutip gitu ya. Nah, entah gurunya ini buru-buru mau memenuhi panggilan alam, jangan diganggu. Sanihidina azani allahu wa iyyaku. Ya, itu kalau enggak sampai pada tempatnya bahaya. Sadar ya. Aywa. Hadirin sekalian, hadirin Allah wa iyyakum. Itu semua bentuk penjabaran dari adab-adab yang dicontohkan secara umum oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi ayatan pada yang berikutnya, fadlullah ala hadhil ummah, keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa keutamaannya? Man mata ala tauhidi dakhalal jannah. Barang siapa yang mati di atas tauhid masuk surga. Wahi ayban, faedah yang berikutnya, anna sahibal kabirah minal muwahhidin la yakhludu finnar. Pelaku dosa besar di kalangan ahli tauhid, di kalangan kaum muslimin, tidak kekal di neraka. Wala yakfur, juga tidak dikafirkan. Khilafan lil mu'tazilah wal khawarij, menyelisihi pendapatnya mu'tazilah maupun pendapatnya orang-orang khawarij. Kalau khawarij tegas mengatakan pelaku dosa besar kafir kekal di neraka, kalau orang khawarij mereka tidak berani vulgar seperti vulgarnya orang-orang khawarij, sehingga Mu'tazilah mengatakan saat di dunia pelaku dosa besar manzilatun bainal manzilatain. Ya, dia berada di sebuah tingkatan posisi di antara dua tempat, tidak mukmin tidak kafir. Tapi kelak dia umur kiamah kekal di neraka. Nah, wafi hadal hadith, dalam hadith ini pula, fanihudina azani allahu wa iyakum, atau faidah yang lain, ifadul jannah wan nar, menetapkan adanya surga dan neraka. Ya, surga itu ada, neraka juga ada. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.